Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sabal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita bertauhid. Insyaallah kita akan menyelesaikan kitab ini dalam waktu yang tidak lama. Bab terakhir yang kita bahas adalah bab 24, mencela zaman atau masa. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam semua hal yang khusus hanya untuk Allah. Masih ada di kamu tulis hal yang khusus untuk Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi seorang muwahhid tugasnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Maksudnya tidak ada yang berbuat di alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang memberikan nikmat kecuali hanya Allah. Itu namanya mengesakan Allah dalam rububiyah, perbuatannya. Yang kedua, mengesakan Allah dalam uluhiyah, yaitu kita menjadikan ibadah kita ditujukan hanya untuk Allah, apapun bentuk ibadahnya. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan, kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah lisan, ibadah hati ataupun ibadah anggota badan, semuanya hanya untuk Allah. Tidaklah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Itu arti dari tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, kita esakan Allah bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak boleh kita berikan nama tersebut kepada makhluk selain Allah. Kenapa? Karena itu termasuk membuat tandingan untuk Allah. Tidak boleh kita memberikan nama-nama yang sempurna itu kepada makhluk karena di situ kita membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syirik di dalam asma wa sifat. Nah, kalau kita lihat bab 39 sampai bab banyak sekali ke depan ini, itu banyak hubungannya dengan masalah nama-nama dan sifat Allah. Yaitu seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah harus mengagungkan dan membesarkan Allah di dalam hatinya, sehingga tidak boleh dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya wajib. Seorang muwahhid harus membesarkan dan mengagungkan Allah di dalam hatinya. Ketika nama Allah disebut, harus kita agungkan dan kita besarkan sehingga tidak boleh menghinakannya. Ini wajib. Kemudian seorang muwahhid juga menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak boleh memberikan kepada makhluk sesuatu yang bisa bermakna menandingkan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, seorang muwahhid itu wajib mengagungkan Allah di dalam hatinya yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan menyingkirkan semua hal yang bisa mengantarkan kepada tandingan makhluk itu kepada Allah. Nah, itu intinya. Intinya nanti dari bab 39 kemarin yang sudah kita bahas sampai mungkin bab berapa, 50 lebih, intinya di situ. Kaitannya adalah kewajiban kita mengagungkan dan mengesakan Allah dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat tersebut, dan menyingkirkan semua hal yang bermakna yang mengarah kepada kita menandingkan makhluk ini bersama Allah. Itu harus kita singkirkan. Baik, kita akan lanjutkan materi kita bab 45. Insyaallah kalau waktunya cukup, kita membahas malam ini bab 45, 46, lalu lompat 49. Bab 45, 46, lalu lompat 49, kalau waktunya cukup. Karena 49 masih semakna dengan bab 46. Bab 45, judul yang dibawa oleh penulis, At-Tasammi Biqadil Qudat Wa Nahwihi. Menggunakan gelar, memberi gelar kepada seseorang dengan Qadi Al-Qudat Wa Nahwihi dan yang semisalnya. Qadi adalah hakim, Qudat itu jamak, Qadi satu orang, kalau Qudat banyak. Jadi kalau terjemahannya hakim dari segala hakim, gitu. Qadi Al-Qudat adalah hakim dari segala hakim. Wa nahwihi dan ucapan yang semakna dengan itu. Nah, ini apa hukumnya akan dibahas oleh penulis. Kita masuk kepada dalil yang dibawakan oleh penulis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna asna'a ismin indallah. Sesungguhnya asna'a, asna'a itu yang paling hina. Sesungguhnya asna'a ismin, terjemahannya nama yang paling hina, nama yang paling buruk di sisi Allah. Rajulun, seseorang, tusamma malikal amlak, yang diberi gelar dengan malikal amlak, raja seluruh raja. Bahasa kita ya, raja di raja, betul ya? Raja di raja, betul ya? Nah, rajanya seluruh para raja. Kenapa? La malika illallah. Tidak ada raja, tidak ada pemilik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih. Rasul mengatakan nama atau gelar yang paling buruk adalah Malikal Amlak, raja dari seluruh raja. Judul yang dibawakan oleh penulis Qadil Qudwat, hakim dari seluruh hakim yang ada. Wanahwihi, kata penulis, dan yang semisalnya. Berarti ucapan yang serupa, yaitu raja dari seluruh raja, hakim dari seluruh hakim, sultan salatin, sultan pemerintah dari seluruh pemerintah, dan banyak ucapan-ucapan yang semakna, maka ini masuk dalam bab tersebut. Kita lihat di sini. Pertama, Rasul mengatakan inna akna ismin, sesungguhnya nama yang paling hina, yang paling buruk. Ucapan nama yang paling hina, yang paling buruk, ini mengandung larangan. Ucapan nama yang paling hina, yang paling buruk, ini mengandung larangan. Larangan dalam ilmu usul fikih namanya nahyun. Nahyun yufid tahrim. Faedah larangan adalah keharaman. Dari mana sisinya? Karena di sini Rasul mencela. Jadi ketika ada celaan kepada sesuatu, berarti hal itu dilarang oleh Rasul. Kalau dilarang, apa hukumnya? Hukum larangan itu haram. Nah, nama ini Malikal Amlak dicela oleh Rasul. Sehingga faedahnya apa? Haramnya menggunakan nama Malikal Amlak. Kemudian Rasul mengatakan la malika illallah, tidak ada malik kecuali Allah. Tidak ada malik kecuali Allah, ini alasan kenapa hal itu dilarang. Setelah Rasul melarang sesuatu, beliau sampaikan alasannya kenapa itu dilarang. Nah, ini hikmah bagaimana cara mengajar atau menjelaskan sesuatu. Ketika kita menyebutkan sesuatu, maka kita harus sertakan dengan dalilnya, dengan alasannya, dengan argumen yang kuat. Rasul melarang ucapan Malikal Amlak, ini terlarang. Kenapa? La malika illallah. Tidak ada raja, tidak ada pemilik alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Kemudian lanjut dulu. Ucapan Sufyan bin Uyainah, beliau memberi contoh seperti gelar Shahanushah. Bacanya itu Shahanushah. Shahan ya jamak. Jamak tadi banyak. Shah mufrad. Shahanushah ya bahasa Persia. Ini digunakan oleh Ibnu Uyainah bahasa Persia. Jelas ini bukan bahasa Arab. Dibuka di kamus dan jumpai. Jadi Shahan, Nusah ini bahasa Persia. Apa artinya? Shahan itu raja-raja. Shah artinya raja, satu raja. Shah ini mufrad, Shahan ini jamak. Nah, bedanya apa? Kalau yang dihadiskan Malikul Amlak mufrad dulu baru jamak. Kalau yang di bawah jamak dulu baru mufrad. Kenapa? Karena dalam bahasa Persia mudhofun ilaih didahulukan daripada mudhof. Yang tahu bahasa Arab aja. Mudhofun ilaih didahulukan daripada mudhof. Nah. Jadi Malikal Amlak, Malik ini mudhof. Al Amlak mudhofun ilaih. Mudhof mudhofun ilaih itu kata Abu Basri ketika kata majmu'. Kata majmu' sapu dengan tangan. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Sapu ditambah tangan jadi sapu tangan. Sapu ya beda, tangan ya beda. Dijadikan satu berubah maknanya. Sekedar sapu beda kan, tangan beda. Dijadikan satu jadi benda yang lain. Itu namanya mudhof mudhof nilai. Kata menjemuk kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia. Nah ini Malikul Akhlak ini juga mudhof-mudhofun ilaih. Tapi dalam bahasa Persia dibalik. Kalau kita ngomongnya sapu tangan, kalau dia ngomongnya tangan sapu. Nah, bahasa Inggris biasa dibalik ya. Itu bedanya saja. Tapi intinya sama. Contoh Ibnu Uyainah ini adalah Malikul Amlak, raja dari seluruh raja. Sama berarti dengan hadis. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan aghyadhu rajulin 'ala Allah. Laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah yaumul qiyamati wa akhbathuhu. Laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling buruk. Jadi ucapan sahanusa ini adalah laki-laki yang paling dimurkai dan dibenci serta manusia yang paling buruk pada hari kiamat. Sehingga kesimpulannya, gelar Malikul Amlak, raja dari seluruh raja atau rajanya para raja, ini dicela oleh Rasulullah SAW, sehingga celaan itu fungsinya haramnya kita menggunakan gelar tersebut. Kalau kita lihat bab 45 ini masih berhubungan dengan bab 44. Bab 44 kemarin kan mencela masa membuat Allah murka. Gelar yang digunakan ini Qadil Qudot, Malikul Amlak, ini juga gelar yang membuat Allah murka. Jadi sama, bab 44 dan 45 membuat Allah murka. Jadi kita bilang tugas kita dalam tauhid asma wa sifat mengagungkan, membesarkan Allah di dalam hati kita. Tidak boleh ada sedikit pun makna menyandingkan Allah dengan makhluk. Gelar Malikul Amlak, raja dari para raja, ini kan ada makna negatif apa? Berarti raja itu kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena raja dari seluruh para raja itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu makna yang pertama, kenapa ucapan ini dilarang? Kenapa jadi dilarang? Pertama, ada unsur menyekutukan Allah. Ada unsur menyekutukan Allah karena raja dari seluruh para raja hanya Allah. Ketika kita beri gelar dia raja dari seluruh para raja, hakim dari seluruh para hakim, berarti menyekutukan Allah dengan makhluk. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kenapa itu dilarang? Karena ada unsur dusta. Karena ada unsur dusta. Sebab tidak mungkin seorang manusia, seorang makhluk bisa menjadi raja dari seluruh para raja yang ada di alam semesta ini. Sisi yang ketiga, kalau dia pribadi yang menamakan dirinya dengan nama tersebut, maka ada unsur kesombongan. Ada unsur kesombongan. Jadi tiga hal. Kenapa hal ini dilarang? Pertama, yang berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu ada unsur syirik di situ. Karena menyandingkan Allah dengan makhluk, dengan diberi sifat raja dari seluruh para raja, ini sifat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam tauhid asma wa sifat. Jelas ya? Sisi yang kedua, karena ada unsur kedustaan, tidak mungkin manusia itu bisa menjadi raja dari para raja. Sisi yang ketiga, kalau dia pribadi yang menamakan dirinya dengan itu, maka ada unsur kesombongan. Dan kesombongan ini jelas lailul jannah man kana bi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Nah, sekarang kita ambil hukumnya. Apa hukum menamakan dengan atau memberikan gelar dengan Qadil Qudot atau Malikul Amlak atau Hakimul Hukam? Banyak sekali gelar-gelar yang serupa. Hakimnya para hakim, Qadinya para qadi, rajanya para raja. Ini gelar-gelar yang mubalaghah seperti itu, apa hukumnya? Hukumnya, kesimpulannya begini. Kalau gelar tersebut maknanya mutlak. Kalau gelar tersebut maknanya mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi dengan tempat dengan waktu, dengan masyarakat tertentu, dengan bidang-bidang tertentu. Intinya tidak ada pembatasan. Kalau tidak ada pembatasan, maka ini hukumnya haram. Contoh dia bilang tadi, Malikul Amlak, raja dari seluruh raja. Dibatasi enggak? Raja di mana? Di Indonesia, di Arab Saudi, atau di Eropa, atau di Asia? Dibatasi enggak? Enggak dibatasi. Jadi ucapan raja dari para raja, raja dari seluruh raja yang ada di alam semesta berarti. Nah, ini namanya mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi. Kalau tidak dibatasi seperti ini, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena ada unsur kesyirikan. Sebab raja alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yang pertama. Jadi kalau dia mutlak, maka dia haram. Kemudian yang kedua, kalau dia muqayyad. Muqayyad, ada pengkhususan. Kalau dia muqayyad, ada pengkhususan. Nah, kalau dia muqayyad atau ada pengkhususan, maka ini hukum asalnya boleh. Contoh, dia hakim, hakim yang paling terkenal. Dibilangnya gini, Hakimul Hukam fi Indonesia. Dibilangnya hakim dari seluruh hakim. Jadi hakim yang paling hebat dari seluruh hakim di Indonesia. Jadi ada pembatasan di Indonesia. Hakim yang paling hebat dari seluruh rakyat Arab misalnya. Ini juga pembatasan. Ini muqayyad. Muqayyad itu dibatasi. Kalau dibatasi itu masih boleh. Tapi asalnya lafaz-lafaz tersebut tidak digunakan. Lebih baiknya itu lafaz tersebut tidak digunakan karena ada unsur kesombongan juga di situ. Jadi intinya tadi, kalau dia mutlak, Qadil Qudat, Malikul Amlak, Hakimul Hukam, Sultan Salatin, ucapan-ucapan yang semakna itu yang menunjukkan dia orang yang paling hebat yang ada di situ, kalau maknanya mutlak, tidak ada pembatasan sedikit pun, ini haram. Ini haram, kasusnya bisa dua, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Dia menjadi syirik besar kalau ucapannya Qadil Qudat atau Hakimul Hukam memiliki kesempurnaan yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memiliki kesempurnaan, nama-nama dan sifat-sifat tersebut mirip dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinannya. Ini syirik besar. Tapi kalau dia cuma sekedar menamakan dan bulu salah dalam nama, ini bisa jatuh dalam syirik kecil. Intinya kembali kepada keyakinan. Kalau diyakini memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa taala, jelas ini syirik di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kalau dia itu muqayyad, maka hukum asalnya ini masih boleh. Hukum asalnya masih boleh. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan ketika beliau memuji Ali bin Abi Thalib. Beliau memuji Ali bin Abi Thalib, Rasul mengatakan wa aqdahu Ali bin Abi Thalib. Wa aqdahu. Aqdahu itu artinya qadi dari para qadi. Qadi dari para qadi adalah Ali bin Abi Thalib. Qadi daripada qadi adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasul mengatakan kalau bahasa kita, Ali adalah Qadil Qudat. Padahal judul babnya apa? Judul babnya larangan menggunakan gelar Qadil Qudat. Rasul menyebut Ali bin Abi Thalib dengan Aqdahu Qadil Qudat. Qadinya, hakimnya dari para hakim. Nah, kenapa ini digunakan oleh Rasul? Jadi apa hukumnya? Nah, tadi kita bilang Qadil Qudat, kalau yang dimaknakan adalah mutlak, tidak ada pembatasan, maka ini haram. Adapun Rasul menggelari Ali bin Abi Thalib dengan Aqdahu, maksudnya adalah qadi di kalangan umat ini saja. Di kalangan umat, umat ini bukan di alam semesta, bukan. Nah, ini kan berarti dia muqayyad, membatasi untuk kalangan umat ini, bukan mengumumkan secara mutlak untuk seluruh alam semesta. Ini kesimpulannya. Intinya, kenapa ucapan ini dilarang? Karena ada unsur menyandingkan Allah dengan makhluknya. Sebab hanya Allah yang maha, Allah yang maha hakim, Allah adalah qadi dari seluruh qadi dalam semesta, Allah adalah raja dari seluruh raja yang ada di dalam semesta, dan gelar-gelar yang mirip dengan hal tersebut. Selesai bab 45. Simpulannya itu saja.